jatuh juo samo disambui jo hati suko batangai tumbuh di tanah liriang tionan jatuh ke para urang di awal urang katuju masih dan kegito jatuh juo samo disambut.